Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara Lun, berita pagi edisi hari ini Rabu 19 September 2018 dibacakan Ardian Syah. Tim Saber Pungli OTT pejabat Disdikbud Aceh Utara. Warga nehen tewas dibunuh teman gara-gara game ludo. Mahasiswa di Langsa demo minta Jokowi dan JK mundur. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Darlun Tim Saber Pungli Aceh yang terdiri dari Kejati Aceh dan Polda Aceh Selasa kemarin melakukan operasi tangkap tangan terhadap pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara. Kepala bidang di dinas tersebut diduga melakukan pungli terhadap kepala PAUD dan TK terkait dana bantuan operasional penyelenggaraan atau BOP PAUD yang bersumber dari APBN. Informasi yang diperoleh awalnya Tim Saber Pungli Aceh mendapat informasi adanya pungutan liar dari kepala PAUD atau TK dalam jumlah bervariasi. Kemudian petugas langsung ke lokasi melakukan OTT. Dari OTT ini petugas Saber Pungli mengamankan barang bukti berupa uang, namun belum diketahui jumlahnya. Petugas mulai melakukan pemeriksaan dari siang hingga malam terhadap kabid dan kasih PAUD bersama staf di bidang PAUD. Pemeriksaan dilakukan dalam ruangan berbeda di kantor Disdikbud Aceh Utara. Beberapa petugas dari tim Saber yang ditanyakan tidak memberikan jawaban terkait pemeriksaan yang dilakukan. Informasi yang diperoleh dari keterangan salah seorang pelapor, setiap tahun dana BOP PAUD yang masuk ke rekening mereka berjumlah 30 juta rupiah. Dari dana itu pihak Oknum Disdikbud Aceh Utara meminta pihak PAUD dan TK distor kepada pihak Disdikbud 12 juta rupiah. Karena terjadi pemotongan maka dana BOP PAUD tersisa 18 juta rupiah. Sudarlun, permainan game Ludo online di sebuah warung kopi Kompleks Cinta Kasih Gampung Nehen, Masjid Raya Aceh Besar, berakhir dengan tewasnya Yusdi M. Daud, 47 tahun, warga setempat Senin malam kemarin. Korban meninggal dalam penanganan medis di RSUZ Banda Aceh setelah ditikam oleh Tarjudin, 38 tahun, warga setempat. Kapolresta Banda Aceh, Kombes Polisi Trisnoryanto SH mengatakan pembunuhan ini berawal saat korban dan temannya bermain game Ludo online di warung kopi milik Iswandi, 45 tahun. Namun tersangka Tarjudin ikut mencampuri permainan Ludo yang sedang dimainkan Yusdi dan teman-temannya, termasuk yang main saat itu Iswandi. Korban yang kurang senang dengan pelaku akhirnya menegur sambil melayangkan tamparan ke Tarjudin di depan orang ramai. Tersangka tidak membalas apalagi melakukan perlawanan terhadap Yusdi. Ia malah langsung meninggalkan warung dan memilih pulang ke rumah. Ternyata begitu tiba di rumah, tersangka mengambil pisau dapur dan kembali ke warung kopi milik Iswandi. Tiba di warung, tersangka mendekat ke korban Yusdi dan langsung menghujamkan tikaman pisau ke dada korban. Korban sempat melarikan diri namun pelaku tetap mengejar dan kembali menikam korban di rusuk dan punggung. Pelaku yang kabur setelah penikaman itu akhirnya berhasil ditangkap tim Opsnal Satreskrim Polresta dan Polsek Krung Raya pada Selasa dini hari. Sudarlun, ratusan mahasiswa mengatasnamakan diri Aliansi Mahasiswa Kota Langsa atau AMKA Selasa kemarin menggelar aksi unjuk rasa ke gedung DPRK Langsa. Mereka menuntut Presiden RI Joko Widodo dan Wapres Yusuf Kala untuk mundur dari jabatan karena dinilai gagal memimpin Indonesia. Mahasiswa yang berdemo berasal dari tiga organisasi yaitu HMI, KAMI, dan KBM. Ratusan mahasiswa awalnya berkumpul di lapangan Merdeka Langsa. Pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat, mereka bergerak dengan berjalan kaki menuju gedung DPRK Langsa yang hanya berjarak 250 meter. Tidak ada pengamanan khusus dari kepolisian yang mengawal aksi mahasiswa. Hanya terlihat beberapa anggota polisi berpakaian preman. Kedatangan mahasiswa disambut oleh Ketua DPRK Langsa Burhan Syah, Wakil Ketua 1 Teh Hidayat dan anggota Dewan lainnya. Dalam aksinya, mahasiswa juga mengusung sejumlah poster bertuliskan Jokowi gagal karena rupiah dan ekonomi terpuruk. Setelah beberapa menit menggelar aksi, sejumlah perwakilan mahasiswa diajak berdiskusi langsung dalam ruang rapat Ketua DPR Kalangsa. Dalam pertemuan itu, 7 poin tuntutan mahasiswa ditandatangani bersama oleh perwakilan Aliansi Mahasiswa dan Ketua DPRK. Salah satunya meminta Jokowi dan JK turun dari jabatannya karena gagal memimpin Indonesia. Mereka juga menolak aturan Kementerian Agama terkait pengeras suara untuk azan. Kamis besok, poin tuntutan massa itu akan dikirimkan ke DPRK ke pimpinan DPR RI dan MPR RI di Jakarta. Sudarlun, KPK menegaskan bahwa penangkapan gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf sudah sesuai prosedur dan sah secara hukum. Tindakan KPK menangkap tangan tersebut dilakukan setelah adanya bukti-bukti kuat bahwa Irwandi melakukan tindak pidana korupsi. Demikian jawaban tertulis KPK yang dibacakan Setiadi SHMH selaku kuasa hukum KPK dalam sidang kedua pra-peradilan kasus penangkapan Irwandi Yusuf di Pengadilan Jakarta Selatan Selasa kemarin. Sidang pra-peradilan Irwandi dengan agenda mendengarkan jawaban KPK kemarin dipimpin Hakim Tunggal Dedi Hermawan. Sidang kemarin dihadiri kuasa hukum pemohon Safarudin SH yang juga ketua advokasi rakyat Aceh dan kuasa hukum termohon Setiadi SHMH dan seorang pengacara lainnya. Dalam sidang, KPK melalui kuasa hukumnya juga mengatakan bahwa dalil-dalil yang disampaikan pemohon dalam pengajuan pra-peradilan kasus tersebut adalah keliru, tidak benar, dan tidak beralasan. Terhadap dalil tersebut, KPK juga menyampaikan beberapa jawaban. KPK juga mengurai kronologis kasus Irwandi Yusuf dalam sidang kemarin. Sebelum pembacaan jawaban dalam sidang kemarin, Hakim mempersilahkan Safarudin selaku kuasa pemohon mengajukan bukti surat dan saksi dalam permohonan pra-peradilan itu. Namun Safar menyampaikan bahwa tidak mengajukan bukti dan saksi. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, Qatar membantu 15 unit rumah untuk warga Duafa di Banda Aceh. Rumah ini dibangun di Kampung Diah Raya dan Kampung Alunaga, Kecamatan Syah Kuala. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Dubes Qatar untuk Indonesia Ahmed bin Yasin Al-Hamar, Wakil Wali Kota Banda Aceh Zainal Arifin dan Direktur Qatar Karite Indonesia Karam Zainhom Selasa kemarin di Diah Raya, Banda Aceh. Rumah yang dibangun ini merupakan tipe 45. Sebanyak 3 unit dibangun di Alunaga dan 12 unit di Diah Raya. Rumah tersebut dibangun dengan biaya yang berasal dari sumbangan masyarakat Qatar yang disalurkan melalui Qatar Karity. Wakil Wali Kota Banda Aceh Zainal Arifin yang hadir di peletakan batu pertama menyampaikan terima kasih kepada Qatar atas bantuan rumah untuk warga kurang mampu tersebut. Dengan bantuan dari Qatar ini mereka bisa memiliki rumah yang layak huni. Ia juga menilai pemilihan dua kampung pesisir sebagai lokasi pembangunan rumah Duafa sudah tepat karena di kawasan itu masih banyak warga miskin. Sementara Dubes Qatar untuk Indonesia Ahmed bin Yasin Al-Hamar mengatakan bantuan pertama kali mengalir ke Aceh pada tahun 2005, yaitu pada saat pasca tsunami. Kemudian donasi masyarakat Qatar menyebarkan ke daerah lain di Indonesia. Karena eratnya hubungan antara Aceh dan Qatar hingga saat ini, Qatar Karity masih terus bertahan di Aceh dan menjalankan program sosial ke masyarakat Aceh. Sudarlun, sejumlah mahasiswa Kota Sebul Salam yang tergabung dalam Himpunan Pelajar Perantau Syekh Hamzah Fansuri atau HPP SAP menggelar demo di depan Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh Selasa kemarin. Mereka menuntut pemerintah Sebul Salam menyalurkan dana beasiswa tahun 2018. Aksi mendapat pengawalan ketat kepolisian itu mengundang perhatian pengguna jalan. Massa dalam aksi itu mengusung spanduk dan beberapa kartun yang bertuliskan kritikan terhadap pemerintah. Mereka juga melakukan orasi bergantian. Koordinator lapangan Haryo dalam orasinya meminta pemerintah memproses dan menyalurkan dana beasiswa 2018 untuk mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar Sebul Salam. Desakan itu disampaikan mengingat hingga saat ini belum ada tanda-tanda akan cairnya beasiswa itu. Menurut Haryono, pihaknya telah menanyakan perihal kejelasan beasiswa ke Sekretaris Daerah, Bapeda, BPKD hingga kepada Dinas Pendidikan Sebul Salam. Namun mereka tidak mendapatkan penjelasan pasti mengenai dana beasiswa tahun 2018. Karena itu mahasiswa meminta Wali Kota Sebul Salam Merah Sakti untuk mengeluarkan peraturan Wali Kota tentang lembaga komisi beasiswa.